mahmudun au fata au ala majruri wa mazubin jazamta taquru wa mazid muhammad wa ayyu zayd muhammad wa ma harata bi zayd muhammad wa zayd lam yakun lam yaqul. Baik. Qala al-musannif fa in ataf tabiha ala marfu. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai ataf. Apabila ya, Anda atafkan sebuah isim atau fi'il kepada marfu, maka rafa'ta, antum rafa'kan juga itu ma'tufnya. Kepada mansub, antum nasabkan juga ma'tufnya. Atau kepada makfut, majrur, baik, sebuah isim, antum atafkan yang ma'tuf alihnya adalah majrur, maka ma'tufnya antum majrurkan juga. Aw ala majzum jazamta. Aw ala majzum, maka antum jazamkan juga. Taqul, Anda katakan qoma Zaidun wa Amrun. Ya. Qoma Zaidun wa Amrun. Zaid qoma Zaidun, Zaidun fa'il marfu, wawnya waw atifah. Amrun ma'tuf. Ma'tuf ala marfu, marfuun mithlu. Ra'aitu Zaidan wa Amrun. Nah, ini Amron ma'tuf kepada Zaidan, ma'tuf ala mansub, mansubun. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, lihat Amrin ma'tuf, dia ma'tuf kepada ma'tuf alaihi Zaidin majrur, maka dia majrur juga. Ya. Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Nah, kalaupun yang ini lam yaq'ud, lihat di apa namanya? Di catatan kaki qaul musannif Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Lihat di situ perkataan musannif Zaidun lam yakum wa lam yaqut saqata min nuskhatil maqudi. Itu enggak ada di naskah Syekh Al-Maqudi. Maqudi ya, pencarah dari Alfiyah Ibn Malik, juga pencarah Al-Jurmiyah. Ya, pencarah Al-Jurmiyah. Itu enggak ada saqata. Warra'i dan juga dari naskah Ar-Ra'i. Walaysa al-jazmu fi yaq'ud bil atfi. Nah, dan jazmnya yaq'ud itu bukan dengan ataf, bukan dengan waw. Wa innama bi lam. Namun apa namanya? Jazmnya yang yaq'ud ya. Kan Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud ya. Itu jazmnya bukan waw atifah. Namun dengan apa? Dengan lam. Wa tashihul misal. Nah, kalau kita benerin ini, koreksi contohnya, berarti Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Baru di sini yaq'ud ya, dia majzumnya dengan loh, kok dengan waw, dengan ataf. Kenapa demikian? Karena ma'tuf alaihnya majzum. Ya. Baik. Wal ansabu law qal. Nah, ini ya, yang lebih bagus lagi seandainya beliau berikan contoh Zaidun lam yakul wa yashrab. Zaidun lam yakum lam yakul wa yashrab. Ini lebih bagus. Zaidun tidak makan, tidak minum. Karena kalau Zaidun tidak berdiri, tidak duduk, terus ngapain? Hah? Oh, mungkin naim, tidur. Bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Nah, itu yang ansab, yang lebih bagus, lebih cocok. Baik, barakallahu fik. Ya. Ayo kita baca syarahnya. Baca sini Riyandi. Qala syarihu harakumullahu ta'ala asyarahu ba'da amdaka al-musannifu ahraf ahraf al-akfi atwa al-zayka bibayani hukmi al-ma'atubi biha wa annahu yatbahu al-ma'atubu alihi fi'iramihi sehingga kan al-ma'atubu alihi marfu'an. Baik, ini dulu ya, syarah. Setelah musannif di situ menyebutkan huruf-huruf ataf, maka yang atba'a dalika bibayanil hukmi. Ya, maka beliau musannif langsung menyertakan ya, hukum ataf ini dengan penjelasan hukum ma'tuf. Hukum ma'tuf biha dengan huruf ataf tadi. Baik. Dan bahwasanya huruf-huruf ataf ini dia mengikuti ma'tufnya, annahu yatba'u ma'at al-ma'tufa, ma'tuf alaih, ya, fi'irabihi ma'tuf alaih, ya, yang sebelum huruf ataf. Kalau yang ma'tuf yang terletak setelah huruf huruf ataf. Terus lanjut, fa'ila kana al-ma'tufu alaihi marfu'an kana al-ma'tufu marfu'an nahu qawli ta'ala wa sallallahu Allahu wa rasuluhu. Baik, perhatikan. Nah, apabila ma'tuf alaihnya marfu, maka dia ma'tuf juga, maka ma'tufnya marfu. Firman Allah, shadaqallahu wa rasuluh. Lihat terus. Wa qawluhu rasuluhu ma'tufun ala wa qabrahu wa huwa ala fuzul jalalah Allah. Baik, rasuluhu kan marfu ya. Dia ma'tuf kepada yang sebelumnya, yang sebelum waw, yaitu lafaz jalalah Allah. Sedangkan lafaz jalalah Allah di situ kedudukannya marfu sebagai fa'il. Terus nah, ya, yang namanya ma'tuf mengikuti ya i'rab, ya, dia mengikuti i'rab ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaih mansub ya mansub, marfu ya marfu dia. Terus tabi'ahu tapi maka dia mengikuti i'rabnya, berarti mengikuti rafa'nya, dan tanda rafa'nya adalah dhamma. Ya, tapi barakallahu fik. Terus wa in kana al-ma'tufu alaihi mansuban kana al-ma'tufu mansuban. Baik, jelas ini ya. Kalau ma'tuf alaihi mansub, maka ma'tufnya juga mansub. Terus nahu qulihi ta'ala wa man yuti'illah wa rasulah wa qawluhu rasulah ma'tufun ala ma qablahu tabi'ahu bi nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Jelas ini ya. Wa man yuti'illah ilafat jalalah maf'ul bi dari yuti'. Ya. Wa man yuti'illah wa rasulah man yaman syartiyah. Yuti' fi'il syart. Ya, wa atifa rasulah. Nah, rasulah ma'tuf. Kenapa ma'tuf mansub? Karena ma'tuf alaihnya mansub. Baik. Ya. Nah, fi'il syartnya itu setelahnya. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza. Fa'nya itu fa' rabithah dijawab syart. Dan tanda nasabnya fathah dhahirah. Terus wa in kana al-ma'tufu alaihi majruran kana al-ma'tufu majruran. Baik, ini jelas ya. Kalau ma'tuf alaihi majrur, ya ma'tufnya juga majrur. Terus nahu qawlihi ta'ala aminu billahi wa rasulih. Ah, jelas ini ya. Billahi lafaz jalalahnya itu ma'tuf alaihi, dia majrur dengan harfu ba, maka ma'tufnya rasuli juga majrur. Terus wa qawluhu rasulihi ma'tufun ala maqabrahu. Ah, ini jelas. Terus tabi'ahu fi jarrihi, ah, dia mengikuti jarnya. Terus wa 'alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Ah, tanda jarnya kasrah zahirah pada akhirnya. Terus wa in kana al-ma'tufu 'alaihi majzuman kana al-ma'tufu majzuman. Nah, kalau ma'tufnya majzum, ma'tuf 'alaihi majzum, maka ataf ma'tufnya juga majzum. Terus nahu qawlihi ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu. Ah, perhatikan tuh lafaz tattaqu. Terus wa qawluhu tattaqu ma'tufun ala maqabrahu wa huwa tu'minu. Tu'minu dia majzum. Ya, dengan huruf in syartiyah. Wa lamati jazmi hadfun nun wa waw 'atifah tattaqu fil mudhari majzum, ya. Karena dia ma'tuf kepada tu'minu. Dia bukan jawab syart. Terus wa ma'tufu yasba'u ma'tufa 'alaihi fi i'rabihi. Nah, dia mengikuti ma'tuf 'alaihi dalam i'rab. Terus tabi'ahu fi jazmihi. Ah, dia mengikuti jazmnya ya. Baik. Ah. Baik, i'rab. Terus lanjut jaja. Lanjut, lanjut. Gantian, gantian. Ke Herin, Herin. Hai, Herin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala al-i'rabu. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa sadaqa al-wawu harfu akhin. Sadaqa fi'lan madin mabniyun 'ala al-fath. Ali wadih ya. Terus Allahu lafzun dalalati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Baik, ini i'rab dari al-misal tadi. Terus lanjut. Wa rasuluhu al-wawu harfu 'athfin. Wa rasuluhu ismun ma'tufun. ورسوله ورسوله اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ والهاء bukan lau. Terus والهاء ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على الضم في محل جر مضاف إليه. طيب ريواده ya. Terus wa may yuti Allah wa rasulahu. Wa may yuti Allah wa rasulahu wa man alwahu harfu athmin. Min man ismu syartin wa jazmin. يُطِع فعل مضارع فاعل فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب فعل شرط ya dia harusnya ata'ah yuti'u ada ya ya namun karena ya nya sukun huruf ain lam fi'ilnya juga sukun enggak berguna maka yuti' dihapus ya nya kemudian diharakati kasrah ya wa may yuti'illah terus dibaca wa hurrika bil kasri litakhallusi minal tiqai as-sakinaini wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa baik Allahu ini dulu jelas ini ya di harakati kasrah litakhallus untuk membebaskan menghindari dari berjumpanya dua sukun karena di depannya al pada lafaz jalalah. Terus lanjut. Allahu Allaha kan Allah itulah. Lafzun dalalati mansubun ala ta'dini. Baik. Terus. Wa rasuluhu al wawu harfu 'athfin. Wa rasuluhu terus wadal golatnya banyak banget. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudafun wa la'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Aminu. Ayo lanjutin Herin, habisin. Aminu billahi wa rasuli. Aminu fa فعل أمر مبني على حذف النون والواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون على السكون في محل رفع فاعل طيب آمنوا آمنا يؤمنوا في الأمر آمن آمن بريمان لا في الأمر مبني على حذف النون ya wau jamaahnya itu sebagai fa'ilnya terus billahi alba'u harfu jarrin allahi lafzun dalalati ismun majrurun wa alamatu jarrihi alqasratu fi akhirihi wa rasulihi alwawu harfu 'athfin rasulihi ismun ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirihi wa huwa mudafun wa la'u dhamirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Nah, ahsanta ya Herin. Herin senang banget ya. Kayak habis terbebas dari ikatan. Belenggu. Tamarinu, latihan. Sebelum masuk ke bab taukid. Baik. Dha' fil makan al-khali harfa'at fil munasiban fil jumali ala atiyati. Atau letakkan di tempat yang kosong huruf atop yang cocok pada jumlah pada kalimat-kalimat sebagai berikut. Ya. Tuh, antum cocokkan itu. Ya, kemudian Lihat latihan yang kedua. Ini antum kerjain ya. Anggaplah ini PR. Ibit matah tahu khattun fil ayati wal ahadisi at-taliyati bainal qausain. Antum harokati itu. Antum tentukan apa-apa yang ada di garis bawah dari ayat-ayat yang ada di garis bawahi ataupun hadis-hadis sebagai berikut ya. Ya, kemudian antum tentukan itu. Ya. Di antara bainal qausain di antara dua kurung. Nah, antum tentukan harakatnya itu apa? Apa namanya? I'rabnya itu apa? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Fath itu kan enggak ada harakatnya itu kan? Antum tentukan tuh. Di i'rabnya apa harakatnya apa dan i'rabnya sebagai apa? Khalaqallahu samawati wal ard. Ya, kun fid dunya ka'annaka ghoribun au abir. Nah, sabil. Abirnya apa harakatnya? Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah. Saya enggak harakatin. Al-khulafa ar-rasyidin. Nah. Ya, antum harakatin dan antum sebutkan i'rabnya. Kemudian yang terakhir, a'rib qaulahu ta'ala wa jumi'as syamsu wal qamar. Antum i'rab. Ini. Baik. Nah, berikutnya taukid, taukid panjang. Nanti aja besok insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.